Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani azani Allah iyyakum, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dengannya semoga Allah Ta'ala semakin menambah nikmatnya kepada kita hingga nanti Allah Ta'ala berikan kepada kita kenikmatan yang kekal dan abadi, yakni di surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala telah menjanjikan la in syakartum la zidannakum, kalau kalian bersyukur niscaya aku akan tambah untuk kalian. Artinya ketika kita menginginkan langgengnya nikmat dan justru Allah Ta'ala tambah nikmat, mesti kita mensyukurinya. Kalau kita tidak mensyukurinya, berarti itu kita menginginkan nikmat itu dicabut dari diri kita, dan bahkan kita menginginkan Allah Ta'ala menggantinya dengan azab wa na'udzubillah. Karena Allah Ta'ala setelahnya menyatakan wala in kafartum inna azabi lasyadid, namun kalau kalian kufur sesungguhnya azabku amatlah pedih. Sehingga sudah semestinya dan seharusnya ayat ini menjadi teguran, peringatan bagi kita dikala kita senantiasa tidak pernah lengang, tidak pernah pisah dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka senantiasa untuk kita bertanya kepada diri kita apakah kala itu kita bersyukur ataukah sebaliknya. Dan Allah Ta'ala menyatakan dzalika bi anna Allah lam yakum ghayran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian karena Allah Ta'ala tidak akan merubah satu nikmat yang Allah berikan kepada sebuah kaum. Allah tidak akan merubah nikmatnya, artinya tetap senantiasa menjadi nikmat, dan nikmat itu tetap senantiasa ada pada diri seseorang. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hingga kaum itu yang merubah diri mereka sendiri. Dari awalnya dia bersyukur, dia rubah menjadi dia kufuri. Awalnya dia taat, dia rubah menjadi maksiat. Maka ini adalah merubah diri mereka sendiri. Dengan sebab itu Allah pun merubah nikmat yang awalnya nikmat, Allah rubah kemudian menjadi adab wa na'udzubillah. Maka alhamdulillah ikhwan fil jazakumullah, semoga hadirnya kita di majelis-majelis ilmu menjadi spirit, dorongan kuat untuk semakin kita bersyukur kepada Allah. Bahkan semoga ini menjadi bukti bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita di dalam taat. Kita mempergunakan nikmat dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk seafdal-afdalnya ketaatan, seutama-utama ketaatan adalah thalabul ilm, mencari ilmu, ibadah yang agung yang dengannya menjadi hiduplah hati-hati kita. Ikhwan fil din azani Allah wa iyyakum, kita masih melanjutkan pembahasan yang disebutkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah, rangkaian dari dosa besar, di antara dosa besar yaitu zina. Kemudian beliau pun memberikan faedah di mana beliau mengatakan man hafidha hadhil arba'ah ahraza dinahu, siapa yang menjaga empat perkara ini yang sebelumnya kata beliau kama anna mu'daman nar min mustazhir surur syurur fatakunu nadratan summa khatratan summa khutwatan summa khati'atan. Sebagaimana api itu, api yang besar itu dari percikan-percikan. Demikianlah perumpamaannya dosa pula. Dosa-dosa besar yang awalnya adalah nadratan, pandangan, summa khatratan, kemudian terlintas pada pikiran, summa khutwatan, kemudian diikuti langkah-langkahnya kaki, summa khati'ah, maka terjadilah kemudian dosa kesalahan. Walihada kila, untuk ini ada yang mengatakan man hafidha hadil arba ahraza dinahu, siapa yang menjaga empat perkara ini maka berarti dia telah menjaga agamanya. Siapa yang menjaga empat perkara maka dia telah menjaga agamanya. Empat perkara itu apa? Al-lahadat adalah pandangan-pandangan mata, wal-khatarat dan apa yang melintas dalam pikiran, wal-lafadat dan apa yang terucap oleh lesan, wal-khutuwat dan apa yang menjadi langkah-langkahnya kaki. Empat perkara. Fayam bagi lil abdi ayakuna bawwaba nafsi ala hadhil abwabil arba'ah yulazimur ribat ala suhuriha faminha yadkhulu 'alayha adu wa yajuzu hilal ad-diyar wa yutabbiru ma 'ala tatbira. Maka sudah semestinya bagi seorang hamba untuk dia perhatian dan menjaga empat pintu ini yang darinya lah musuh itu akan masuk. Maka sudah semestinya untuk perhatian dengan empat pintu ini dia jaga, yulazimur ribat ala suhuriyah, terus dia awasi, dia jaga, dia awasi empat pintu ini. Karena dari empat pintu inilah akan masuk musuh. Yang kalau sudah musuh itu masuk, nanti akan merusak, menghancurkan apa yang ada di dalamnya. Nah, empat pintu itu sekali lagi adalah lahadat, pandangan mata, khatarat, apa yang terlintas dalam pikiran, walafadat, ucapan-ucapan lisan, walakhutuat, langkah-langkah kaki. Kemudian setelah kita bahas yang pertama, yakni al-lahadat, berupa pandangan mata, yang itu diperumpamakan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah ta'ala, ra'idu syahwah wa rusuluha, utusan syahwat, provokatornya, pemicu syahwat awal, pandangan mata. Nah, yang kata beliau, hifduha aslu hifdul farj, yang menjaga, siapa yang menjaga pandangan mata, maka terjaga kehormatannya. Faman atlaqa basarahu awrada nafsahu mawaridal halakat, siapa yang dia lepas begitu saja pandangan matanya, dia tidak jaga, berarti dia menginginkan kebinasaan dan kehancuran untuk dirinya. Ini yang pertama. Dan telah kita bahas dalil-dalil maupun bahayanya pandangan mata. Sekarang yang kedua, pintu yang kedua. Kata beliau, wa ammal khatarat, adapun apa yang terlintas, terbetik dalam pikiran. Nah, yang kedua ini membahas tentang pikiran. Awal pandangan mata. Nah, dampaknya, ya, dampaknya itu kepada pikiran. Apa yang terlintas. Fasa'nuha as'ab, maka perkaranya, urusannya lebih sulit lagi. Lebih sulit. Fa inna mabda'ul khairi wa syarr, karena apa yang melintas dalam pikiran itu adalah awal dari kebaikan ataupun kejelekan. Wa minha tatawalladul iradat wal himam wal azaimu, dari pikiran itulah akan terlahirkan keinginan-keinginan, tekad kuat. Faman ra'a khataratihi malakaz zimama nafsihi wa qahra hawa, maka siapa yang bisa menjaga apa yang melintas dalam pikirannya, maka dia akan mampu menguasai kendali jiwanya dan mengalahkan nafsunya. Sekali lagi, siapa yang bisa menjaga pikirannya, maka dia akan mampu mengendalikan jiwanya dan mengalahkan nafsunya. Wa man ghalabathu khataratuhu fahawahu wa nafsuhu law aghlab. Namun siapa yang terkalahkan oleh pikirannya, apa yang terlintas dalam pikirannya mesti dituruti, maka dia pun akan dikuasai oleh nafsu syahwatnya. Wa man istahana bil khatarati qadat suqahran ilal halakat. Dan siapa yang meremehkan apa yang melintas dalam pikiran-pikirannya, maka akan membawa dia kepada kebinasaan. Kalau dia remehkan, dia tidak indahkan, dia tidak kendalikan, dia biarkan saja. Nah, ini perkaranya tidak gampang, lebih sulit. Kata beliau, karena dari situlah muncul adanya nanti keinginan. Tiba-tiba terlintas dalam pikirannya mau berbuat begini, mau berbuat begitu. Kemudian dia anggap remeh, dia biarkan begitu saja. Nah, maka tidak lama dia akan menuruti hawa nafsunya, yang akan menyeret dia kepada binasaan. Wala tazalu khatratu taridu 'alal qalbi hatta tasira munabatilah, sehingga terus menerus pikiran itu datang pada hati hingga dia pun menjadi cita-cita keinginan yang batil. Kasara bin biqa'atin yahsabud dam'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidu syai'a wa wajadallaha 'indahu fa wafahu hisabahu wallahu syari'ul hisab. Allah sebutkan dalam surah An-Nur ayat 39. Perumpamaannya tak ubahnya seperti fata morgana. Bikiah yang ada di tanah yang datar. Yahsabu dam'anu ma'a, yang orang dahaga itu mengira itu air. Dari kejauhan kelihatan ada air. Hatta idza ja'ahu lam yajidu syai'a, hingga dia pun mendatanginya. Yang dia kira itu air itu dia datangi, ternyata dia tidak mendapati apa-apa. Akhirnya apa? Tambah haus. Nah, tambah haus. Sementara yang diinginkan tidak dia dapatkan. Tidak ada. Apa ini perumpamaan maksudnya? Pikiran yang terlintas, ikhwan jazakumullah, kalau tidak disetir, tidak diperhatikan, kemudian dituruti, yang itu terus datang kepada kalbu, akan menjadi keinginan-keinginan yang batin. Yang dikira itu menyenangkan, yang dikira kalau dituruti kemudian bisa membahagiakan, bisa memuaskan, ternyata ketika dituruti lam yajidhu syai'a, dia tidak mendapati sesuatu pun. Seperti perumpamaannya orang yang dahaga, di saat panas dia lihat di atas tanah datar itu di depan sepertinya ada air, padahal itu fata morgana. Nah, dia tidak mendapati apapun, tambah capek, tambah lelah, dan tambah hausnya. Wa wajadallaha 'indahu, dan dia mendapati ketetapan Allah di sisinya. Wa wafahu hisabahu, dan Allah akan tunaikan secara lengkap hisabnya. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah adalah zat yang cepat hisabnya. Qala rahimallahu ta'ala wa ahassun nasi himmatan wa auda'uhum nafsan man radiya minal haqa'iki bil amani al-kadibah. Kata beliau, orang yang paling rendah keinginannya, cita-citanya, yang menghinakan, yang paling hina nafsunya adalah orang yang ridho, yang rela adanya angan-angan kosong dibandingkan kenyataan. Ini orang yang paling rendah cita-citanya, keinginannya, yang paling jatuh jiwanya. Dia sekedar rela, sekedar merasa puas, merasa cukup hanya dengan angan-angan kosong, khayalan, daripada dia harus berbuat nyata yang real. Sekedar angan-angan. Kata beliau, wastajlabaha li nafsihi wa tahalla biha wa hiya la'amrullah ru'usu amwalil muflisin wa mutajirul battalin. Kata beliau, dia mengambil angan-angan itu untuk hidangan dirinya, merasa senang dengan adanya angan-angan kosong tersebut, hanya menghayal sesuatu yang tidak dia wujudkan. Ya, ingin begini, ingin begitu. Nah, pikirannya dia biarkan menghayal, mengangan-angankan yang tidak ada wujud realnya. La'amrullah, demi Allah, hiya ru'usu amwali muflisin, angan-angan kosong itu adalah modalnya orang-orang yang bangkrut. Ya, gak akan pernah beruntung. Nah, modal awalnya orang yang bangkrut. Karena apa? Gak ada kerja nyatanya, amalan yang real yang dia perbuat. Terbawa hanya pikirannya. Nah, sampai terjadi orang yang demikian, ya khana jazakumullah, dia merasakan seakan-akan itu terbukti gitu ya, kayak seperti dia di alam nyata padahal tidak ada kenyataan. Ya, tak jarang kemudian kita dapati orang yang demikian itu adalah gila. Ya, dia kemudian berbicara seakan-akan dia mengalami begini, mengalami begitu, dia lihat ini dan lihat itu. Nah, terbawa pikiran kosongnya, khayalan. Nah, maka ini adalah ru'usu amwalil muflisin, kata beliau, demi Allah, ini adalah modalnya, modal dasarnya orang yang bangkrut. Wa mutajirul battalin, dan merupakan perdagangannya pengangguran. Nah, begitu. Ya, makanya orang itu jangan jadi pengangguran. Hanzaqullah, duduk, termenung, melamun, menghayal. Ya, itu. Apalagi kalau sudah lamunannya jauh dan enggak kuat, enggak tersampaikan, udah itu. Nah, udah itu konsep nanti pikirannya. Nah, akhirnya ikhwan jazakumullah, khayalannya itu terucap dalam lisannya, Jadi orang gila. Kalau tidak, diam. Nah, kalau sudah begitu, diajak beramal, sudah ada selera. Ayo ke masjid, sudah azan, diam. Terseret hayalannya. Sudah. Pintu itulah masuk syaitan yang merusak dalam jiwanya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim. Dari pintu itu, di antara empat pintu, pintu itulah yang juga syaitan tidak merusak manusia. Sudah banyak orang yang demikian. Ya, berawal mungkin dia putus asa dari sesuatu. Nah, dia kemudian mencoba sesuatu yang dia inginkan, yang dia terlintas dalam benak pikirannya itu dia khayalkan, dia angan-angankan. Tanpa ada usaha nyata. Tanpa mengambil langkah-langkah usaha. Nah, yang semestinya untuk segera dia, ikhwanul jazakumullah, badiru bil a'mal, segeralah kalian beramal. Nah, maka perhatikan ucapan beliau, orang-orang yang dikatakan oleh beliau adalah paling rendah keinginan, cita-citanya. Bagaimana tidak rendah? Punya keinginan, punya cita-cita, cuman sebatas khayalan. Kapan terwujudnya? Nah, gak akan terwujud. Makanya dibilang ru'usu amwalil muflisin wa mutajirul batalin. Modal dasarnya orang bangkrut dan perdagangan pengangguran. Orang-orang yang tidak punya kerjaan. Wayaqutu nafsil farighah allati qad qana'at minal wasli bizuratil khiyal. Dan itu merupakan santapan jiwa yang kosong, yang merasa cukup untuk bisa terwujud keinginan itu dengan sekedar adanya khayalan. Merasa cukup dengan menghayal. Nah, makanya ini adalah santapannya, makanan yang disantap oleh jiwa yang kosong. Wa minal haqa'iki kawada bil amal, dan dia merasa cukup dari realita-realita hanya sekedar dengan angan-angan dusta. Sehingga orang yang demikian lumpuh, ya, lumpuh, enggak ada kemudian untuk bangkit beramal, mewujudkan berbagai bentuk-bentuk amalan, amalan-amalan soleh, amal ketaatan, karena sudah terbawa oleh lamunannya. Dan ini banyak hal, ya, bukan masalah orang putus asa dari pekerjaan, ya. Nanti ada yang berkaitan dengan pengaruhnya pandangan akan disebutkan. Dari pandangannya kemudian, ya, mengangan-angankan untuk memiliki si Laila. Nah, tahu kisahnya si Laila Majnun? Nah, gila gara-gara si Laila. Nah, terfitnah dengan orang yang dia inginkan. Ternyata itu adalah bertepuk sebelah tangan. Akhirnya dia menghayal, menghayal, jadi gila. Nah, Nas'allah salamah wal afiyah. Banyak hal yang mengaruhi demikian manusia. Ini obat luar biasa, kata beliau, Ikhwan Jazakumullah Imam Ibnu Qayyim, menerangkan. Dari pintu itu banyak syaitan merusak jiwanya manusia. Nah, ada orang yang menginginkan keberhasilan. Ya. Ada model orang menginginkan keberhasilan suatu hal yang besar. Ya. Keinginannya itu jauh besar. Targetnya yang diinginkan adalah satu yang besar. Ternyata kenyataannya dia enggak bisa capai. Ya, luput. Dia enggak bisa gapai. Akhirnya ikhwan stres. Putus asa. Enggak sanggup menerima kenyataan. Goncang pikirannya. Nah, di saat itulah apa yang terlintas di pikiran itu kemudian dia enggak sanggup untuk menyetir lagi. Melamun sana, membayangkan sana, menghayal sana, tidak karuan. Nas'allah salamah wal afiyah. Saya dulu punya sahabat. Ya, akrab. Teman yang paling akrab. Satu sekolah. Saking akrabnya berkomitmen untuk apapun nanti kedepannya jadi keluarga, seperti keluarga, saling membantu. Nah, perjalanan waktu ikhwan jazakumullah, ya, subhanallah, ya, seperti yang kita kenal dulu, dia itu punya cita-cita yang tinggi. Namun keadaan tidak mendukung. Ibarat apa? Hati ingin meluk gunung, namun tangan tak sampai. Kan gitu. Nah, pengen terbang ke langit, tapi kaki gak pernah mampu untuk diangkat, menyentuh tanah. Terus kakinya di tanah. Kapan terbangnya? Sementara angan-angannya sudah pengen terbang. Di saat itulah apa yang dia cita-citakan dengan keinginan besar itu enggak tercapai. Goncang. Nas'allah salamah wal afiyah. Sehingga satu kali saya menyempatkan, lama ketemu, bisa. Dia masih di Jawa, kita di sini. Ya. Pengen tengok bagaimana kabarnya. Qadarullah ihwan jazakumullah. Nah, diberitahu oleh tetangga-tetangganya. Subhanallah. Allah salamah wal afiyah. Allah maghfirlah. Ya, ini gangguan jiwa. Beliau sudah menikah. Gangguan jiwa. Dia sama istrinya sekaligus. Sampai kehidupannya gak seperti wajarnya manusia. Nah, dan awal tahun kemarin saya mendengar dari saudaranya sudah meninggal. Nas'Allah salamah wal afiyah. Waktu saya jenguk ke sana diberitahu, cuman saya pengen anu aja. Saya datang, wah, disambut dengan bahasa Inggris. Nah, wah, bahasa Inggris. Apa menceritakan? Apa? Menceritakan kejadian di luar negeri. Subhanallah. Satu yang dia tidak alami, dia bisa cerita. Kadang bahasa Inggris, kadang bahasa Indonesia, ya. Dikit-dikit ada bahasa Arabnya. Dia tahu. Ada latar belakang dulu juga hadir di majelis ilmu. cuman gak istiqomah. Allah selamat walafiat. Karena pengen mengejar cita-cita keinginannya. Ibrah. Tidak sedikit orang yang demikian. Alhamdulillah. Kama qala sa'ir, berkata sebagaimana berkata sa'ir, amani min su'da ruwa'un 'ala dhama saqasna biha su'da 'ala dhama'in barda muna in takun haqqan takun ahsanal muna wa illa faqad isna biha zamanan ragda. Ini kata penyair yang termakan, menggambarkan orang yang termakan angan-angan. Amani min su'da, berangan-angan dari si su'da, ya, orang yang dia idamkan. Ruwa'un 'ala dhama, sudah bisa menghilangkan rasa dahaga. Baru mengangan-angankan si su'da, sudah merasa bisa memuaskan dari rasa dahaga. Saqatna biha su'da 'ala dhama'in barda. Mengangan-angankan su'da itu memberikan air dari rasa haus, sehingga hilanglah rasa haus tersebut. Muna intaku haqqan takun ahsanal muna. Angan-angan jika itu terjadi, terrealisir, ya, sungguh itu adalah kebahagiaan dari sekedar angan-angan. Wa illa faqad isna biha zamanan ragda. Kalau tidak, sungguh kita telah pernah bahagia hidup dengan angan-angan tersebut. Nah, ini orang yang terobsesi dengan keangan-angan. Ikhwanul jazakumullah. Bagi orang yang berakal, nah, ya ini sesuatu yang tidak ada realita bagi dia, sekedar angan-angan. Sudah puas. Ini kan jelas sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Qayyim, ru'usu amwalil muflisin, modalnya orang bangkrut. Mutajirul batalin, perdagangannya pengangguran. Enggak ada wujud nyatanya. Sehingga kata beliau, wahia adarru syai'an 'alal insan. Dan angan-angan kosong ini adalah perkara yang paling membahayakan bagi manusia. Wa tatawalladu minal ajzi wal kasal, yang terlahir dari kelemahan dan kemalasan. Lemah jiwanya, malas. Wa tuwallidu tafrita wal hasrata wan nadam, sehingga akan melahirkan at-tafrit, menyia-nyiakan waktunya, menyia-nyiakan kesempatannya, menyia-nyiakan dirinya, bahkan enggak mengurus dirinya. Orang yang demikian tidak sedikit, ya, akhirnya seperti orang gila. Nah, enggak mengurus dirinya. Angan-angan, junun, gak waras pikirannya sudah. Sehingga melahirkan penyia-nyiaan, wal hasrata dan kerugian, wan nadam dan penyesalan. Wal mutamanni lamma fatatsul mubasharatul haqiqatil hissiyah hawala surataha fi qalbihi. Lihat kata beliau. Nah, orang yang berangan-angan ketika terluput, ya, terluput untuk bisa merasakan hakikat sebenarnya sesuatu yang nyata, yang bisa dirasa, maka segeralah dia merubah gambarannya itu ke dalam hatinya. Ini seperti kita. Ya, dia menginginkan sesuatu, ya, tidak tersampaikan, terluput, nggak bisa terwujud. Akhirnya orang ini merubahlah gambaran yang dia inginkan itu seakan-akan nyata itu sekedar khayalan dalam hatinya. Wa anaqaha wa dammaha ilaih, dia mendekapnya, memeluknya seakan-akan dia sudah meraih. Ya kan? Sehingga kalau ada yang modelnya itu dia bisa mengungkapkan dengan kata-kata, maka itulah saat itulah kita katakan dia gila. Ya. Karena dia akan ngomel, ngomong sesuatu yang enggak ada. Dia bilang dia sudah terbang, dia sudah merasakan begini, Bu. Ya. Sampai dirinya enggak diurus. Nah, padahal dulu sebelumnya orangnya rapi, ya. Nah, supel, energik aktivitasnya. Tapi ketika itu berubah, yang menguasai pikirannya adalah angan-angan kosong, khayalan. Dia tertawa sendiri seakan-akan sudah meraih keberhasilan. Iya. Antum kalah masalah tertawanya. Iya. Tapi secepat itu pula berganti dengan tangisan, menangis. Nah, enggak tahu kenapa dia menangis. Ini namanya orang gila. Nasallahu salamah wa alaihi. Fa qana abi wisali surati wa suratin wahamiyatin khayaliyah sawaraha fikruhu. Maka dia merasa puas dengan sampainya gambaran kosong, khayalan-khayalan kosong yang tergambar dalam pikirannya. Nah, ini keadaannya kalau apa yang terlintas dalam pikiran itu kemudian dianggap remeh, ya, enggak diarahkan. Nah, ikhwanizzakumullah, masuklah setan ke situ. Maka sekali lagi seperti yang sudah kita sebutkan, orang yang pintar itu adalah ya'rif qadra nafsi. Mengetahui, ya, kapasitas dirinya. Silakan punya cita-cita, keinginan, ukur tapi kemampuan dirimu. Ya. Dan sesuatu itu adalah tadarruj, sesuatu adalah tadarruj dengan bertahap. Bertahap. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ketika kita keluar rumah beraktivitas, apa doa kita? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah. Dan bismillah ba-nya adalah bimakna isti'anah, mohon pertolongan. Dengan bismillah itu kita mohon pertolongan. Bismillah dengan menyebut nama Allah, saya akan melakukan demikian, demikian dan demikian. Ini yang kita inginkan, yang kita rencanakan, yang kita programkan. Namun jangan lupa, tawakal tu Allah. Saya bertawakal kepada Allah. Kenapa? Kita berserah diri kepada Allah. Tawakal itu berserah diri kepada Allah. Kita berusaha, namun hasilnya kita serahkan kepada Allah. Nah, karena kita adalah tidak punya daya dan upaya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Kembali Artinya siap menerima apa yang Allah takdirkan. Kita tawakal, berserah diri kepada Allah. Nah, dalam keadaan kita yang memiliki iman, nah, menuntut demikian, kita mengimani bahwasanya diri kita ini lemah, bahkan kita tidak akan punya kuasa mengedipkan kedua mata kita kalau Allah memang menghendaki sudah berhenti. Allah kita tidak akan mampu menggerakkan lidah kita kalau Allah memang sudah menghendaki kaku lidah kita. Nah, betapa ketika kita sehat ya ikhwan, gerakan tangan, kaki, seluruh badan kita bebas, tapi ketika Allah menghendaki separuhnya ya berhenti, separuhnya enggak bisa digerakkan, siapa yang mampu untuk menolak ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Qadarallahu ma syaa. Allah, apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Nah, innama arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, tinggal Allah katakan kun fayakun. Maka kita jangan menyombongkan diri. Kita keluar rumah sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dan ketika doa ini kita ucapkan, nah, ikhwan jazakumullah, sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW menyatakan, orang kalau mengucapkan dia, idza kharaja rajul min baiti faqala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, qila lahu, maka dikatakan kepadanya, ulama menjelaskan yang imma yang mengatakan adalah Allah atau malaikat yang Allah utus. Nah, apa? Faqad kufita. Nah, faqad hudita wa kufita wa hudita. Sungguh engkau telah mendapatkan petunjuk. Sungguh engkau dicukupi. Sungguh engkau dijaga. Nah, ini artinya apa? Kita di luar rumah dengan aktivitas kita, apa yang kita kerjakan, yang kita harapkan adalah pertama, hudita, diberi petunjuk, dibimbing oleh Allah. Jangan sampai nanti terjatuh dalam penyimpangan. Jangan sampai itu terjatuh dalam hal yang merugikan. Wa kufita, sungguh engkau dicukupi. Dengan usaha dan ikhtiar kita, Allah berikan kecukupan. Nah, dikabulkan apa yang kita inginkan, apa yang kita targetkan, insyaAllah. Wa wukita, dan engkau dijaga. Kenapa? Karena kita pun di luar rumah beraktivitas, tidak terlepas dari serangannya syaitan, godaannya syaitan. Fahudita, engkau di bahwa kita engkau dijaga. Nah, khanuzamullah. Hatta tatanah halahu syayatin, hingga syaitan-syaitan pun tidak mampu mendekati dia. Qala lahu syaitan akhar, dan syaitan yang lain pun mengatakan, fa kaifa anta minar rajul qad hudiya wa kufiya wa ukiya. Bagaimana engkau bisa menggoda? Ini setan mengatakan kepada setan yang lainnya, bagaimana bisa kamu menggoda orang yang sudah diberi petunjuk, sudah diberi kecukupan dan dijaga. Nah, ini seorang yang mengamalkan tuntunannya Rasul SAW, siap untuk menerima. Dengan tawakalnya dia kepada Allah, dia berserah diri kepada Allah, dia meyakini dia hanya cuman bisa mengharap, berkeinginan dan berikhtiar, berusaha. Adapun hasilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang keluar rumah pengen sampai di sebuah tujuan, sebuah tempat, ya, di tengah perjalanan ya terpaksa berhenti, enggak bisa melanjutkan perjalanan. bahkan terpaksa, ya tidak bisa tidak. Naam. Tidak akan tersampai itu apa yang menjadi keinginannya. Kematian datang. Semuanya orang mau perjalanan menuju suatu kota dan pengin kembali, penginnya selamat. Betapa banyak di tengah perjalanan orang kemudian tertimpa musibah, malapetaka, bencana. Wala tadri nafsu madza taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan menimpa besok. Wala tadri nafsu bi ayyi ardhin tamut. Dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di mana dia akan meninggal. Kalau tahu meninggalnya di Gunung Menangis, enggak berangkat ke Samarinda. Enggak akan pernah punya planning ke Samarinda itu. Kalau tahu matinya di Gunung Menangis, saya yakin enggak akan pernah planning dia ke Samarinda. Diajak pun enggak mau. Ya. Ditraktir apapun enggak mau. Khawatir apa? Mati nanti. Nah, kalau tahu dia matinya di Gunung Menangis, berangkat dia. Planningnya sudah ini yang pengen dicari nanti di Samarinda. Sampai Gunung Menangis ya, ikhwan, ya. Padahal perbekalannya, kendaraannya sudah siapkan. Terjadilah apa yang Allah kehendaki, meninggal. Nah. Demikian. Silakan punya keinginan, punya cita-cita. Nah. Seorang muslim punya keinginan mesti untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Qanizakumullah, karena dia berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wujudkan keinginan, ya. Bahkan cita-cita harus tinggi, himmah aliyah, semangat tinggi untuk mendapatkan keinginan. Sungguh-sungguh. Ikhlas ala ma yanfa'u. Wasta'in billah wa la ta'jaz. Rasulullah SAW sudah memberikan resepnya. Nah, ikhris ala ma yanfa'u. Semangat yang terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Kalau itu manfaat, kenapa harus malas? Wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa la ta'jaz, dan jangan kamu lemah. Nah. Ya, tapi ya, harus dimodali. Mengikuti kesungguhan, usahanya harus siap, jiwanya juga. Jangan nanti kemudian ya pikirannya itu menjadi permainan oleh syaitan. Nah, maka ikhwanizakumullah, ya'rif qadra nafsi, hendaknya dia mengetahui kapasitas dirinya. Artinya cita-cita boleh tinggi, seakan-akan itu kok kayaknya enggak mungkin saya punya cita-cita ini. Ya siapkan, bertahap. Tawakal kepada Allah. Jangan kemudian terbawa ambisi pikirannya kemudian berkhayal, mengangkan pikirannya, dia tidak setir, ya, tidak memohon kepada Allah, tidak tawakal kepada Allah, ya sudah. Nah. Dan ini apa yang disampaikan oleh beliau Evan untuk kita perhatikan diri terkait dengan angan-angan, khayalan. Ya. Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Bagaimana? Kita tidak bisa terlepas dari adanya keinginan. Siapa di antara kita yang tidak ada keinginan? Iya kan? Siapa di antara kita yang tidak pernah terlintas dalam pikiran kita akan begini dan begitu? Tiap saat. Ya, kata beliau tadi sebagaimana la tazallu khatarat taridu 'alal qalbi hatta tasira munabatilah. Terus-menerus lintasan-lintasan yang ada dalam pikiran itu datang dalam kalbu, hingga kalau ini tidak disetir, gak dipilang, gak dimanage, ikhwan, kata tasirul munal batilah, hingga akan menjadi angan-angan batil pun akan diturutin. Nah, tambah sedikit. Wadzalika la yuzdi 'alai syai'a. Yang demikian tidaklah berguna baginya sedikit pun. Wa inna masalu masal ja'i wad dhamma wa dom'an. Perumpamaannya adalah perumpamaannya orang yang lapar dan orang yang haus. Yusawwiru fi wahmihi suratat ta'am wa sarab wa huwa la ya'kul wa la yasam. Dia perumpamaannya seperti orang yang lapar dan orang yang haus, namun dia sekedar membayangkan. Nah, dalam khayalannya gambaran ya, makanan dan minuman dalam keadaan dia tidak makan tidak minum. Nah, ya, jelas kelaparan, kehausan, cuman dia ngebayangin sate, gulai, ya kan? Nah, coto, bayangin aja. Nah, teh tarik, jus, ngebayangin aja. Bayangin terus. Gak lama hancur tuh badannya, rusak. Duduk aja sudah gak kuat. Sudah duduk gak kuat, sudah tertidur berbaring ya. Angan-angan terus. Ya, kapan? Bukankah ini orang yang keinginannya adalah yang paling rendah, orang yang demikian. Punya keinginan untuk bisa makan dan minum, cuman terbayang dalam khayalan saja. Subhanallah. Nah, ini ikhwan jazakumullah mendidik kita kepada seorang muslim adalah menselaraskan antara keinginan yang baik ketika dia menginginkan yakni berupa keinginan-keinginan yang baik dengan wujud real nyata diwujudkan, bukan hanya sekedar angan-angan. Bukankah telah kita sampaikan kata seorang tabi'in yang mulia Ibrahim An-Nakhai rahimahullah taala, "Laisal imanu bitamanni wala bitakhalli, walakinal iman ma waqarra fil qalb wa saddaqahu bil amal." Bukanlah iman itu sekedar angan-angan dan khayalan, namun iman itu adalah keyakinan yang kuat di dalam hati dan diwujudkan. Keyakinan yang kuat itu dibenarkan dan diwujudkan dalam bentuk amalan. Makanya sebagaimana para ulama menyatakan al-iman yazid wa yanqus, yazidu bita'ah wa yanqus bil ma'siyah. Al-iman qaul lisan wal janan wa amal qalb wal jawarih. Iman itu adalah amalannya hati juga amalan lisan. Nah, ucapannya hati, ucapan lisan, juga amalannya hati, amalan lisan dan seluruh anggota badan. Bukan hanya hatinya saja. Ketika kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ada wujud nyatanya untuk mewujudkan doa kita itu dikabulkan. Ketika kita memohon kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, ada usaha, ikhtiar kita. Bukan sekedar doa, bukan sekedar keinginan dan angan-angan. Demikianlah. Nah, dan dari pintu ini, Evan, sekali lagi, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Qayyim, adalah di antara pintu masuknya musuh, yaitu syaitan, pada diri manusia yang merusak manusia. Betapa banyak orang yang menjadi kurban khayalan dan angan-angan. Nah, sehingga hancur hidupnya. Makanya kata beliau ini adalah adarru syai'in 'alal insan, sesuatu yang paling termasuk paling bahaya bagi manusia. Manusia punya pikiran, keinginan, angan-angan, ya, tapi dia tidak setir, dia tidak kelola. Nah, dia biarkan begitu saja, tidak disertai dengan bimbingan keimanan. Nah, akhirnya dia lepas kontrol ikhwanizakumullah. Nasallahu salama wal afiyah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya bagaimana seharusnya kita mengelola adanya keinginan-keinginan kita itu. Akan disebutkan oleh Al-Imam Qayyim. Pada pertemuan berikutnya insyaallah kita akan lanjutkan. Wallahu a'lam bissawab, antum bi'adzal qadar. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.